Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين صدر صدركم مسلمين يصوم بالرحمة على الله سبحانه وتعالى. Dalam pembahasan yang telah lalu dari kitab Riyadhus Shalihin, kita masih pada bab mengenai keistiqomahan atau bersegera untuk melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bersegera untuk melakukan dan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada hadis yang ke-6 yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau menyebutkan suatu hadis di mana ada seorang tabi'in bernama Az-Zubair bin Ali yang datang kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu meminta bimbingan kepada beliau, kepada Anas bin Malik, tentang apa yang harus mereka lakukan ketika menghadapi seorang penguasa yang sangat zalim ketika itu, yaitu Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, isbiru, bersabarlah kalian. Fa'innahu la yati zaman illa waladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Karena tidak akan datang suatu zaman, suatu masa, kecuali zaman yang datang setelahnya lebih jelek darinya, sampai kalian berjumpa dalam Rabb kalian. Sami'tuhu min nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengarnya dari nabi kalian. Nabi kalian berkata seperti ini sallallahu alaihi wasallam. Itulah adalah perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tidak ada suatu masa kecuali apa yang ada setelahnya lebih jelek, lebih buruk darinya. Rahul Bukhari. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas sedikit bahwasanya apa yang dibimbingkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika menghadapi penguasa yang zalim, yaitu untuk bersabar menghadapi kezaliman dari penguasa. Ini adalah bimbingan yang diambil oleh Anas bin Malik dari Rasulullah SAW. Ini yang dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum dari bimbingan Rasulullah SAW. di mana ketika zaman Al-Hajjaj bin Yusuf As-Sakhafi, yang ketika itu khalifahnya adalah Abdul Malik bin Marwan, terjadi pemberontakan kepada Abdul Malik bin Marwan. Dan mereka dikatakan kekejaman Al-Hajjaj bin Yusuf juga. Maka tidak ada seorang pun di antara para sahabat yang ikut memberontak bersama orang-orang yang memberontak. Dari kalangan tabi'in ada. Di antaranya Asy-Syafi'i rahimahullah yang kemudian bertaubat setelah itu. Dan juga di antara para ulama tabi'in ada pula yang selain Asy-Syafi'i ada pula yang kemudian ikut memberontak kepada Al-Hajjaj ibn Yusuf, kepada Abu Malik atau Khalifah Abu Malik bin Marwan. Namun di antara para sahabat tidak ada satu pun yang ikut memberontak bersama mereka. Berarti para sahabat betul-betul memahami bagaimana Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapati keadaan yang seperti itu, ketika mendapati kezaliman dari penguasa, bahwasanya yang wajib dilakukan sebagai kewajiban agama, bukan hanya sesuatu yang bersumber dari pemikiran semata. Kewajiban agama itu bersabar atas kezaliman pemerintah penguasa selama penguasa tersebut masih muslim. Yang kita bisa menyebutkan di antaranya yaitu sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda, innakum satalquna ba'di atharatan, sesungguhnya kalian akan mendapatkan sepeninggalku sikap atharat, sikap mementingkan diri sendiri, sikap mementingkan pribadi-pribadi masing-masing. Itu dari siapa? Dari penguasa. Penguasa-penguasa yang hanya mementingkan dirinya sendiri dan mementingkan keluarganya, tidak mementingkan atau tidak memberikan hak yang seharusnya diberikan kepada rakyatnya, namun kemudian diambil sendiri untuk dirinya sendiri, untuk dikuasai sendiri, dinikmati sendiri, dan juga oleh para keluarganya. Yang mungkin pada zaman sekarang kita mengenal istilah KKN, polusi, nepotisme. Ini sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya akan ada sikap yang seperti ini, sikap mementingkan diri sendiri dari para penguasa. Maka para sahabat bertanya, kaifa tamuruna atau kaifa tamuru man adraka dzalika minna? Bagaimana yang kau perintahkan kepada siapapun di antara kamu yang mendapati zaman tersebut, wahai Rasulullah, ketika kita mendapati keadaan yang seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Maka Rasulullah SAW bersabda, tu'adun al-haqq alladhi 'alaykum wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Kalian menunaikan hak yang harus kalian tunaikan, kewajiban kalian kepada pemerintah tunaikan. Mendengar dan taat, tidak memberontak, tidak kemudian mencela pemerintah, tidak merendahkannya, tidak menghibahinya, tidak menggunjingnya. Ini hak pemerintah atas kita. Wa tas'aluna Allah alladhi lakum. Dan kalian memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hak yang menjadi milik kalian, yang selalu diberikan oleh pemerintah kepada kalian, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah penguasa dari para penguasa. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita meminta hak kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan mampu untuk memberikannya. Artinya kita semua, baik rakyat ataupun pemimpin, nanti akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ketika pemerintah atau penguasa zalim, mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adapun rakyat akan ditanya mengenai apakah mereka sudah menunaikan hak pemerintah atau penguasa atau tidak. ataukah justru mereka ikut zalim ketika penguasa zalim. Jadi jangan sampai seorang ketika menghadapi kezaliman penguasa dalam kezaliman pula. Itu dengan apa? Jangan keluar dari bimbingan agama Islam ketika menghadapi keadaan seperti itu. Hadapi kezaliman atau hadapi keadaan apapun yang menyenangkan kita atau kemudian yang menjadikan kita sedih dan menjadikan kita tertekan, menjadikan kita yaitu dalam keadaan yang tidak baik sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan suka atau bukan, tetap dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaan dizalimi pun jangan sampai kita berbuat zalim. Maka ketika kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menanyakan tentang hak-hak kita, apakah sudah kita dapatkan? Sudah dapat nasi belum? Sudah dapat gaji belum? Sudah dapat pendidikan belum? Tidak, tapi apa? Menanyakan hak-hak orang atas diri kita, apakah sudah kita tunaikan? Hak pemerintah apakah sudah ditunaikan? Hak keluarga untuk kemudian diajari, untuk kemudian dinasihati, untuk kemudian diberikan nafkah, apakah sudah ditunaikan? Kemudian hak juga tetangga misalnya, atau kemudian hak saudara-saudara kita, itu yang akan ditanyakan kepada kita. Tidak akan ditanya tentang hak kita, sudah dapat ini, sudah dapat itu atau belum. Namun apa? Yang ditanyakan adalah hak-hak manusia terhadap diri kita. Maka hendaknya kita ketika menghadapi keadaan seperti ini, tunaikan hak pemerintah terhadap diri kita. Dan dalam hak kita, kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud. Dan ingatlah, kezaliman yang kemudian belum ditunaikan atau kemudian belum di seorang meminta maaf padanya pada hari di dunia ini, nanti pada hari akhir akan dibayar. Akan dibayar. Ketika kita menghadapi kezaliman dengan kezaliman, ya sudah impas. Tidak ada bayarannya sudah. Dan bahkan mungkin kita merugi karena kita melanggar syariat, berdosa. Namun ketika kita bersabar, kita mendapatkan pahala dari kesabaran tersebut. Dan dari sisi yang lainnya, kita mendapatkan pahala dari orang yang menggolongi kita. Baik itu kemudian penguasa atau selain penguasa. Kita mendapatkan pahala dari orang yang menggolongi kita. Maka ketika mendapatkan kezaliman, jangan hadapi dengan kezaliman. Pula namun apa? Hadapi dengan kesabaran. Hadapi dengan kesabaran. Ini secara umum. Dari penguasa pun penguasa. Kenapa? Karena kita yakin bahwasanya nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan balasan dari kesabaran kita, dan kita akan mendapatkan yang lebih daripada itu, yaitu apa? Yaitu bayaran dari kezaliman tadi dengan pahala orang yang menggoliki kita. Ketika orang tersebut memiliki pahala dan kebaikan, maka kita akan mendapatkan tambahan pahala dari orang-orang tadi yang menggoliki kita. Dan apabila orang-orang tadi sudah habis pahalanya, sudah dibagi-bagikan karena perubahan kezalimannya, maka apa yang terjadi? Dosa kita yang kemudian diambil dan ditimpakan kepada orang lain. Maka bersabarlah yang menghadapi kezaliman dengan kezaliman. Dan juga dalam hadis yang lainnya, yang awalnya hampir sama, Rasulullah SAW bersabda, "Innakum tataqawna ba'di atharatan wa umuran tukinunaha." Sungguh kalian akan mendapati setelahku sikap mementingkan diri sendiri dari para penguasa dan perkara-perkara yang kalian akan mengingkarinya. Itu apa? Kita mengetahui, oh ini salah. Pemerintah dalam hal ini salah. Dalam hal ini salah. Salah. Banyak kesalahan. Misalnya. Tapi apa yang diberikan Nabi SAW? Tasbiru. Maka bersabarlah. Hatta sampai apa? Kalau ini ala kaum. Sampai kalian menjumpai aku di telaga. Itu lagi di mana? Di dunia atau di akhirat? Di akhirat, bukan di dunia. Bersabar sampai kita mati. Sampai kita dijemput oleh kematian. Sampai kita kemudian bertemu Rasulullah SAW nanti di telaga. Dan ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan juga Al-Muslim. Bersabar atas kezaliman yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu sunnah yang kemudian banyak yang tidak mengetahui sunnah ini pada zaman sekarang. Padahal kita ahli sunnah. kita adalah seorang yang mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jalankan. Mau kita menyukainya ataupun kemudian berat bagi kita untuk kemudian menjalankannya. Tetap. Kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dibimbing oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu orang-orang akan mengatakan bagaimana kemudian kita merubah keadaan ketika sudah terjadi yang seperti ini. Bukankah kemudian kita harus muncul, melawan supaya berubah keadaan? Masa begini terus? Mau dizolimi, dizolimi terus. Kemudian pemerintah katakanlah korupsi, dibiarkan saja. Pemerintah begini dan begitu, dibiarkan saja. Bukan kemudian kita tidak merubah. Namun tidak ada jalan yang instan, jalan yang cepat dalam perkara ini tidak ada. Kita harus menempuh jalan yang syar'i. Bagaimana jalan yang syar'i? Dalam perkara ini harus difahami bahwasanya tidaklah suatu kaum itu dikuasai oleh seorang yang zalim, oleh seorang yang mementingkan dirinya sendiri, kemudian juga banyak mengambil hak daripada rakyatnya, kecuali dikarenakan dosa-dosa dan kemudian kekurangan-kekurangan mereka sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 199, وَكَذَلِكَ الْوَلِي بَعْضُ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Dan demikianlah kami kuasakan sebagian orang-orang yang zalim atau sebagian yang lainnya dengan apa yang dahulu mereka telah lakukan. Itu dengan perbuatan tangan mereka sendiri yang mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala atau melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itulah mereka dikuasai oleh orang yang zalim pula. Kenapa? Karena mereka zalim. Mereka melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini pertama, harus tersadari. Kita banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit ataupun banyak. Dan mungkin banyak, bukan sedikit. Banyak syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita langgar. Maka dari ayat yang seperti ini, kaum salaf memahami bahwasannya yang namanya pemerintah itu sejenis dengan rakyat. Rakyatnya seperti apa? Seperti itu. Pemerintahnya, penguasanya. Ada suatu adab yang membuat hadis yang diantaranya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, kama taquluna yuwalla alaikum. Sebagaimana kalian keadaan kalian itu, maka akan diberikan kekuasaan kepada orang yang seperti kalian pula. Jadi apa yang dipaham dari kaum salaf dari ayat-ayat yang seperti ini. Dan demikian pula dikisahkan bahwasannya salah satu khalifah dari kalangan Bani Umayyah dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala menyebutkan bisa jadi adalah Abdul Malik bin Marwan disebutkan mengumpulkan orang-orang yang merupakan pemuka di antara masyarakatnya. Maka Abdul Malik bin Marwan berkata kepada mereka, ayuhan nas, wahai sekalian manusia, apakah kalian menginginkan aku itu bagi kalian seperti Abu Bakar dan Umar? Abu Bakar khalifah yang pertama setelah Rasulullah SAW, dan kemudian Umar khalifah yang kedua, termasuk Khulafaur Rasyidin. Maka orang-orang yang merupakan pemuka masyarakat tersebut mengatakan, benar, lebih besar. Tentu saja kami menginginkan yang seperti itu, untuk menjadi seperti Abu Bakar, seperti Umar dalam hal keadilan terhadap rakyat-rakyat itu. Maka apa yang dikatakan Abu Malik bin Marwan, kunu karrijal alladziina tawalla 'alaikum Abu Bakar wa 'Umar wa la nakunu lakum ka Abi Bakar wa 'Umar wa la nakunu lakum ka Abi Bakar wa 'Umar. Jadilah kalian seperti orang-orang yang dikuasai oleh Abu Bakar dan Umar. Maka niscaya kami ini akan menjadi seperti Abu Bakar dan Umar. Jadi apa? Perbaiki diri-diri kalian. Jadilah seperti rakyatnya Abu Bakar Umar yang waktu rakyatnya Abu Bakar Umar siapa? Para sahabat dan juga para tabi'in berikutnya sahabat. Jadilah orang-orang yang soleh seperti mereka. Niscaya kami akan menjadi seperti Abu Bakar Umar dalam memimpin kalian. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah didatangi oleh seorang dari kalangan yang dinamakan Khawarij, kaum Khawarij, orang yang pemberontak kepada pemerintah ketika itu. Dia mengatakan, "Ma balan nas intaqadu 'alayka wa lam yantaqibu 'ala anta wa Allah." Mengapa manusia itu banyak mengkritik engkau, mengkritik kamu wahai Ali? Ketika itu Ali sebagai seorang khalifah. Sedangkan mereka ketika itu tidak banyak mengkritik kepada Abu Bakar bin Umar. Maka Ali mengatakan, "Lianna rijala Abu Bakar wa Umar, ana wa lam dzalik." Karena dulu rakyatnya Abu Bakar dan Umar itu saya dan orang-orang sebisa saya. Itu para sahabat, para orang yang mulia, para orang yang paham tentang syariat, para orang yang saleh banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan banyak ketaatan dan juga kemudian meninggalkan larangan-larangan. Wa rijalu atau wa rijali anta wa amsalka. Sedangkan rakyat yang seperti yang kamu dan orang-orang seperti kamu, orang yang memberontak, orang-orang yang banyak ya, merubah-ubah ya, perkara agama, maka terjadilah apa yang terjadi. Terjadilah apa yang terjadi, yaitu kemudian suatu rakyat atau suatu masyarakat akan dipimpin oleh orang yang kemudian yaitu semisal dengan mereka. Maka inilah kaidah. Kalau kita sudah memahami yang seperti ini, maka tidak lain cara untuk membenahi apa yang ada di masyarakat kita atau membenahi penguasa itu dengan membenahi diri kita sendiri pertama. Dengan kita mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita banyak bertaubat dari dosa-dosa kita. Dengan kita melakukan kewajiban-kewajiban yang belum kita lakukan. Dengan kita banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita juga memperbaiki orang-orang yang ada di sekitar kita. Perhatikan keluarga kita, mungkin banyak perkara-perkara yang masih tidak sesuai dengan syariat pada keluarga kita, pada istri kita, atau pada anak kita. Demikian pula pada keluarga kita secara lebih luas. Bapak kita misalnya, atau kemudian saudara kita, atau kemudian sepupu kita, atau kemudian paman-paman kita dan lain sebagainya, mungkin masih banyak yang kemudian menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha untuk membenahi sedikit demi sedikit keadaan masyarakat dari orang yang paling dekat dengan kita. Kemudian ya, orang-orang yang lainnya. Maka dengan itu akan terjadi perbaikan pada diri kita, orang-orang di sekitar kita, dan kemudian masyarakat akan membaik. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, Allah ya Subhanahu wa taala kemudian apa? Memilih siapa yang akan menjadi pemimpin dalam suatu masyarakat, dalam suatu negara. Ketika melihat keadaan masyarakat dan rakyat di negara tersebut baik, tentu Allah Subhanahu wa taala memilihkan seorang pemimpin akan menguasai dan seorang yang baik, yang soleh, yang mengerti tentang syariat Allah, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Dubai rahimahullah taala mengatakan bahwasanya kebanyakan sifat-sifat dari penguasa itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh rakyat-rakyatnya. Kalau rakyat-rakyatnya banyak yang penipu, banyak yang kemudian berbuat curang, demikian pula pemimpinnya, penguasanya. Kalau rakyat-rakyatnya adalah orang yang soleh, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula penguasanya. Itu yang diutarakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya ketika beliau mengamati keadaan pemerintah dan rakyatnya, beliau mendapati bahwasanya kebanyakan dari sifat-sifat yang ada pada penguasa itu adalah persis dengan kebanyakan sifat-sifat dari rakyatnya. Ya, maka kita koreksi diri-diri kita. Ketika kita menghadapi keadaan bahwasanya kita dikuasai oleh pemerintah atau penguasa yang mungkin menggolimi kita misalnya, atau mungkin tidak menunaikan hak kita misalnya, maka koreksi diri kita masing-masing, koreksi diri kita masing-masing. Maka inilah bimbingan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap kezaliman penguasa, yaitu untuk kita kaum muslimin bersabar atas kezaliman tersebut dan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala hak kita. Dan inilah pula yang memberi pahala oleh para sahabat dan dibimbingkan kepada murid-murid mereka. Mereka tidak membimbingkan atau kemudian mendorong murid-murid mereka untuk memprovokasi mereka, memberontak atau kemudian mengkritik kepada para penguasa, tidak. Namun mereka membimbingkan murid-muridnya untuk bersabar atas kezaliman pemerintah tersebut atau penguasa tersebut. Kemudian Anas bin Malik menyatakan, "Fainahu la ya'ti 'ala an-nasi zaman illa wa ma ba'dahu syarrun minhu hatta al-ghuraba." Karena sesungguhnya tidaklah datang suatu zaman kecuali yang setelahnya itu lebih buruk daripada zaman tersebut. Yaitu secara global, bahwasanya setiap zaman, dari zaman ke zaman, adalah bertambah buruk dari masa ke masa. Keadaan manusia bertambah jelek. Walaupun kemudian tidak akan menutup kemungkinan bahwasanya pada suatu tempat tertentu ada perbaikan. Ada yaitu bahwasanya manusia-manusia pada zaman setelahnya lebih paham agama, lebih taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dibicarakan di sini dalam konteks hadis ini itu secara global, tidak secara keseluruhan keadaan daripada manusia pada suatu zaman, baik yang di sini ataupun di barat ataupun di timur. Ya, dari zaman ke zaman keadaan secara keseluruhan tersebut semakin buruk, terus menerus seperti itu. Walaupun kemudian pada suatu tempat tertentu bisa jadi keadaannya buruk, kemudian pada zaman setelahnya datang perbaikan, datang orang-orang yang berdakwah, mengembalikan manusia kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjelaskan berbagai penyimpangan-penyimpangan syariat dan berbagai kemaksiatan-kemaksiatan, menjauhkan manusia dari penyelewengan dan kemudian penyimpangan dalam agama mereka. Maka datang perbaikan setelahnya. Ini bisa terjadi dalam suatu tempat dari tempat-tempat yang ada. Namun secara global, ketika dilihat secara keadaan manusia secara keseluruhan, maka sebagaimana di sabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di sini yang dinukilkan oleh sahabat Anas bin Malik, tidaklah datang suatu zaman kecuali setelahnya itu lebih jelek darinya. Dan di antara sebab yang kemudian menjadikan manusia yang datang pada suatu zaman itu lebih jelek daripada manusia yang sebelumnya, di antaranya adalah melimpahnya harta benda dunia, melimpahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada suatu masyarakat. Melimpahnya kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada manusia. Ini kekadang yang kemudian menjadikan manusia terlalaikan dari kewajiban mereka untuk melaksanakan kewajiban yang syarat-syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dilalaikan dengan apa? Dengan banyak mengejar harta benda duniawi, tersibukkan dengan yaitu kegiatan-kegiatan dunia mereka, terlalaikan dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka lakukan dalam agama mereka. Di antaranya dikarenakan harta benda tersebut, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wallahi mal fakru akhsha'alaikum." Demi Allah, bukanlah kefakiran yang aku takutkan atas kalian. "Wa innama akhsha'alaikum an taftaha 'alaikum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha man qablakum fatuhlikakum kama ahlakatkum." Akan tetapi yang aku takutkan atas kalian yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bukakan atas kalian dunia. Dibukakan itu kenikmatan-kenikmatan dunia, harta benda duniawi dilimpahkan atas kaum muslimin. Fatanafasuha, maka kemudian kalian berlomba-lomba untuk meraih harta benda duniawi tersebut. Kama tanafasuha man kana qablakum, sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga berlomba-lomba dalam perkara-perkara dunia. Jadi orang-orang yang sebelum kita seperti ini keadaannya. Ya. Maka apa? Fa'ahlan fa'tuhlikakum kama ahlakatkum. Maka perkara tersebut akan membinasakan kalian sebagaimana perkara tersebut juga membinasakan sebelum kalian. Artinya apa? Artinya ketika manusia sudah berlomba-lomba dalam perkara duniawi, berlomba-lomba untuk mengajarkan kenikmatan duniawi, maka mereka akan mulai melalaikan kewajiban-kewajiban mereka, mulai meninggalkan syariat, mulai kemudian melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal insana la yaghwa aw istaghna. Sungguh manusia itu melampaui batas ketika mereka melihat dirinya dalam keadaan berkecukupan. Ketika melihat dirinya berkecukupan, maka mereka mulai melampaui batas. Ketika melihat bahwasanya dirinya adalah seorang yang kaya, merasa bahwasanya dirinya tidak membutuhkan seorang pun, seorang yang mandiri pun dia akan lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala, merasa tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka mulai kendor, meninggalkan ibadah, meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa? Bagi seorang yang tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian semakin dia ketika bertambah kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin bertambah keimanannya, semakin bertambah ketaatannya. Ya. Adapun orang yang seperti ini, orang yang banyak berbuat ketaatan setelah dia mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, maka ini seorang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun keumuman manusia ketika mendapatkan limpahan rahmat, limpahan nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, keumuman dari mereka tidak bisa bersyukur. Keumuman mereka malah kemudian mempergunakan kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk kemudian melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, bermaksud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terlalaikan dari kewajiban-kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Maka inilah pembahasan dari hadis kita ini, bahwasanya tidak ada suatu zaman pun kecuali yang datang setelahnya lebih jelek darinya. Maka bukan berarti kemudian kita pasrah begitu saja, ya sudahlah. Kalau sudah ditakdirkan lebih jelek, ya jelek. Bukan seperti itu. Tetap kita berusaha untuk memperbaiki keadaan diri kita. Dan kemudian hubungannya dengan bab ini, bab di mana Al-Imam An-Nawawi ingin menyampaikan hendaknya seorang itu bersegera untuk beramal, yaitu hendaknya dia memanfaatkan waktunya di mana akan datang zaman yang lebih buruk selanjutnya. Kalau saja pada zaman ini kita sudah melalaikan dari ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, akan datang zaman selanjutnya lebih buruk daripada ini. Maka kalau kita mau bertaubat dan banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan sekarang sebelum nanti datang zaman yang lebih buruk dari yang kita hadapi sekarang. Maka itulah hubungannya dengan bab ini. Nanti kita mempergunakan waktu kita yang ada sekarang ini, walaupun keadaan masyarakat, keadaan zaman sekarang ini memang sudah kita lihat banyak pelanggaran-pelanggaran syariat yang terjadi. Namun kita tidak tahu apa yang akan datang sekarang ini. Bisa jadi lebih buruk keadaannya. Bisa jadi kemudian lebih baik hal yang menyimpangkan kita dari ketaatan-ketaatan kepada Allah, dari peribadatan-peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan keadaan yang sekarang ini, ini lebih baik daripada zaman yang akan datang setelahnya. Kemudian kita akan masuk kepada hadis yang selanjutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala as-sabiq yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Karena Rasulullah SAW berkata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an." Bersegeralah kalian untuk melakukan amalan-amalan sebelum datangnya 7 perkara. Hal tantaziruna illa faqran mansiyan? Apakah kalian itu menunggu kefakiran yang akan melupakan? Faqran mansiyan, kefakiran yang akan melupakan. Jadi kita akan jelaskan satu persatu apa yang disebut oleh Rasulullah SAW di sini. Ini yang pertama, faqran mansiyan, kefakiran yang kemudian melupakan. Aw bi'an mutghiyan, atau kekayaan yang akan menjadikan manusia melampaui batas. Aw maradan mufsidan, atau penyakit yang akan merusak. Aw haraman mufsidan, atau masa tua yang akan melemahkan. Aw mautan mudhisan, atau kematian yang bisa datang saat tiba-tiba. Aw dajjal fasyarru qaribin yuntadha, atau kemudian kalian menunggu dajjal. Maka dajjal itu adalah sejelek-jeleknya perkara yang belum datang yang kemudian ditunggu-tunggu. Aw sa'atu adha wa aqab, atau pada menunggu hari kiamat. Maka kiamat adalah lebih dahsyat dan lebih baik. Rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan At-Tirmidzi mengatakan hadits ini adalah hadits yang hasan. Namun kemudian sebenarnya hadits ini adalah hadits yang dhaif. Namun kemudian apabila dilihat dari sisi maknanya, maka maknanya benar bahwasanya perkara-perkara yang disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini adalah perkara-perkara yang bisa menyimpangkan seseorang daripada amalan. Maka kita mengambil faedah, mengambil hikmah daripada hadis ini bukan berarti ini adalah ucapan Rasulullah SAW. Ini hadis yang dhaif. Dhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Namun kita mengambil hikmah dari hadis ini dikarenakan kita mengetahui dengan pasti bahwasanya apa yang disebutkan ini benar. Inilah perkara-perkara yang banyak menyimpangkan manusia dari amalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak beribadah. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah yang pertama apa yang disebutkan dalam hadis ini walaupun hadisnya adalah dhaif sebagaimana kita sebutkan, yaitu faqran mansiyan, kefakiran yang akan melupakan. Melupakan apa? Melupakan manusia dari banyak peribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia merupakan peribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan permasalahan-permasalahan yang banyak yang selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan dia sibuk untuk mencari rezeki, untuk mencari kecukupan, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Maka seorang apabila dalam keadaan kaya masih memiliki kecukupan, manfaatkan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kefakiran. Datang saat tiba-tiba misalnya bangkrut usahanya yang selama ini dia rintis, kemudian mengalami kerugian, akhirnya dia harus mulai dari nol lagi, sibuk lagi. Yang awalnya dia sudah mulai lancar usahanya, katakanlah. Yang awalnya dia tidak harus setiap hari sibuk mengurus usahanya, sudah santai, karena usahanya sudah jalan. Kemudian ketika kefakiran setelah itu bangkrut, apa yang terjadi? Sibuk dia, harus merintis usaha lagi atau harus mencari yaitu pekerjaan kesana kemari. Maka yang sepertinya akan melupakan dia dari kemaslahatan-kemaslahatan, di antaranya kemaslahatan-kemaslahatan agamanya. Melupakan dia dari peribadah-peribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang awalnya dia dalam keadaan berkecukupan tadi mungkin seharusnya dia masih bisa membaca Al-Quran setiap harinya, atau kemudian juga masih bisa menghadiri kajian-kajian seperti ini misalnya. Tapi kalau sudah dalam keadaan fakir, sudah dalam keadaan tertimpa kemiskinan, mungkin siang harus digunakan untuk yaitu bekerja, malam sudah capek, tidak bisa kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkan apabila seorang dalam keadaan masih memiliki kesibukan, masih memiliki kekayaan, jangan sampai seorang terlena dengan kekayaannya. Dan juga Rasulullah SAW mengingatkan dari sebaliknya, ataupun kemudian sebagaimana kita sebutkan ini tadi bukan hadis yang sahih, disebutkan sebanyak berawal tauhid mutlaqiyah atau kekayaan yang kemudian akan menjadikan seorang melampaui batas. Yang namanya kekayaan sebagaimana kita sebutkan tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kala idza insan la yabgha aw astaghna." Sungguhnya manusia itu melampaui batas ketika dia melihat dirinya sudah berkecukupan, dirinya sudah kaya, merasa bahwasanya dirinya tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia masih miskin, mungkin dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kemasan harta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diberi Allah Subhanahu wa taala kekuatan, kekayaan dan kemudian kemasan harta, maka akan terjadi sedikit demi sedikit dia meninggalkan ketaatan-ketaatan yang selama ini dia lakukan. Maka mana yang lebih baik? Apakah dia dalam keadaan fakir atau dalam keadaan kaya? Tidak ada yang lebih baik. Fakir tidak mengapa, miskin tidak mengapa, kaya pun tidak mengapa. Asal apa? Asal selama dia berada di atas atas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia fakir, ketika dia miskin, dia bekerja, tapi jangan sampai dia lupa kewajiban-kewajiban yang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia fakir, ketika dia banyak harus bekerja keras setiap harinya, jangan lupakan bahwasanya ketika dia mencari nafkah tersebut tidak lain adalah untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, yaitu menafkahi keluarganya. Maka seorang yang fakir dalam keadaan seperti ini tidak bermanfaat baginya. Apakah dia dalam keadaan fakir atau tidak, apakah dia dalam keadaan miskin atau tidak, tetap dia akan sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula orang yang kaya, ketika dia mendapatkan kekayaan yang luas, kelapangan dalam rezekinya, tidak menjadikannya meninggalkan kewajiban-kewajiban dan tidak menjadikannya yaitu banyak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga berada di atas kebaikan. Ketika dia dalam keadaan kaya dan banyak berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekayaannya dan tidak melupakan kewajiban-kewajiban namanya, maka di sini pun dia di atas kebaikan. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang ini menunjukkan bahwasannya kebahagiaan di dunia itu bukan dilandasi dengan banyaknya harta. Bisa jadi orang fakir namun dia bahagia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyiban wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan berikan kepadanya hidup yang baik, hidup yang bahagia. Bagi siapa? Ia beramal soleh, baik laki-laki atau perempuan dalam keadaan dia beriman. Ini hidup yang baik dapat diraih dengan apa? Dengan keimanan dan dengan amal soleh, bukan dengan banyaknya harta. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada dia sekian ajaran tidak sembarangan ya Allah, dan sungguh kami akan memberikan balasan, memberikan pahala baginya dengan apa yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan. Itu Allah Subhanahu wa taala membalas dengan balasan yang berlipat-lipat lebih baik, lebih berharga daripada amalan yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita kecil, namun Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Maka inilah yang seharusnya kita jadikan pedoman dalam hidup kita. Kita dalam keadaan fakir tidak apa-apa, kita dalam keadaan kaya maka kita hendaknya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam keadaan apapun hidup kita, hati kita jangan lupa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah yang akan membawa kebahagiaan hidup, bukan banyaknya harta bukan banyaknya, yaitu limpahan karunia berupa kenikmatan-kenikmatan dunia, namun dengan didasarkan amal soleh dan keimanan. Inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan bagi seorang hamba. Allah al-Sawab, insyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Bismillah ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam wa alaihi wa sallam wa alhamdulillah.